Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 7 Zulqa'dah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Alhamdulillah. Yahdikumullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Badr hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq ahyina ma kanatil hayatu khairan lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, dengan ilmumu yang ghaib dan kuasamu atas seluruh makhluk, hidupkanlah kami jika kehidupan adalah baik bagi kami, dan wafatkanlah kami jika wafat itu baik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rasa takut kepadamu, baik di dalam kesunyian ataupun di dalam keramaian. Allahumma inna nas'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wal ridha fil ghadabi wal wa kalimatal haqqi fil ghadabi wal ridha. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ucapan yang benar tatkala marah ataupun tatkala senang, dan kami memohon kesederhanaan baik tatkala dalam keadaan fakir atau dalam keadaan miskin. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kajian kitab fikih doa dan zikir, kita membaca surat Al-A'raf ayat 180 pada bab yang ke-24, kita membaca surat Al-A'raf ayat yang ke-20. Dan pada bab ke-24 tersebut, kita sudah menjelaskan tentang pensifatan nama Allah dengan Al-Husna. Apa maksudnya? Kemudian apa konsekuensi-konsekuensinya? Nah, yang sudah kita pelajari setengah dari ayat itu. Nah, pada bab yang ke-25 ini kita akan mempelajari setengahnya lagi. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan bab yang ke-25, at-tahdhiru minal ilhadi fi asma'illah. Peringatan terhadap penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. At-tahdhir artinya peringatan. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa dalam Islam harus ada dua macam. Yang pertama, pemberian kabar gembira. Yang kedua, pemberian peringatan. Pemberian kabar gembira artinya menyebutkan tentang keutamaan amalan, keutamaan begini, keutamaan mengucapkan ini, keutamaan mengamalkan ini. Ini namanya tabsyir. Adapun tahzir, pemberian ancaman, pemberian peringatan. Larangan ini, awas mengerjakan ini, jangan sampai mengerjakan ini. Namanya apa? Tahzir, pemberian peringatan. Dan Islam harus ada dua macam. Dalam dakwah juga begitu. Sebagian kelompok dakwah yang keliru adalah hanya mengajak manusia untuk fadailul a'mal. Untuk beramal-amal baik. Tapi tidak pernah nahi mungkar. Ini keliru. Tidak boleh hanya amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar. Dan tidak boleh nahi mungkar saja tanpa amar ma'ruf. Harus dua-duanya. Sudah saya jelaskan itu. Nah, di sini sekarang terdapat peringatan keras dari berbuat ilhad. Ilhad artinya adalah menyimpang. Menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dalam permasalahan nama-nama Allah yang husna. Nah, nanti kita akan bahas dan penulis bahas bagaimana bentuk ilhad yang terjadi pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Kana al-hadithu fi ma madha an qawlillahi tabaraka wa ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Adapun pembicaraan terdahulu berkisar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bagi Allah nama-nama paling indah. Berdoalah kepadanya dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang pada nama-namanya. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Waqad baqiya ma'na min ma'nal ayati tahdhirullah min al-ilhad fi asma'ih. Lalu tersisa bagi kita dari makna ayat itu, maksudnya yang belum kita pelajari. Tersisa yang belum kita pelajari tentang peringatan terhadap penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawa'adahu al-mulhidin fiha bi annahu sayujazihim 'ala a'malihim wa yuhasibuhum 'alayha ashadd al-hisab. Fahuwa subhanahu yumhil wala yuhmil. Terhadap tentang peringatan terhadap penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya atas orang-orang menyimpang padanya dan bahwa dia akan membalas perbuatan mereka dan menghisab mereka dengan ketat dan dia Subhanahu wa taala memberi tangguhan namun tidak mengabaikan. Ini bagus ini perkataan. Allah memberi tangguhan, penguluran bahasanya. Namun tidak mengabaikan. Dalam bahasa Arabnya itu kalau dilihat ada kata-kata yang indah. Hurufnya hampir sama tapi berbeda. Fahuwa subhanahu yumhil wala yuhmil. Perbedaan coba ya, saya ingin lihatkan bagaimana indahnya bahasa Arab. Lihat, penulis mengatakan fahuwa subhanahu yumhil wala yuhmil. subhanahu yumhil wala yuhmilu. Lihat kata-katanya kan hampir sama. Cuma bedanya ini mim dahulu, ini ha dulu. Hampir sama kan? Yang artinya, maka dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang maha suci, yumhil. Yumhil itu mengulur. Tetapi tidak mengabaikan. Ya, bagus ini. Kata pendek, ditambahi sini, Allahu yumhil wala yuhmil. Hati-hati itu. Allah mengulur waktu. Mengulur waktu bagi siapa yang bermaksiat, mungkin di dunia dia tidak akan dapat siksa. Tapi ingat, wala yuhmil. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan. Pasti ada hisabnya. Ya, pasti ada hisabnya. Innallaha yumhil wala yuhmil. Bedanya mim yang pertama didahulukan, yang kedua mimnya diakhirkan. Yumhil wala yuhmil. Ini bagus perkataan ini, masukkan dalam hati tatkala kita ingin maksiat. Allah itu yumhil wala yuhmil. Allah itu mengulur-ulur waktu. Artinya di dunia enggak akan dapat siksa. Di dunia enggak ada pertanyaan. Di dunia enggak ada permintaan pertanggungjawaban. Tapi ingat, wala yuhmil. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tidak mengabaikan. Pasti akan ada hisab nanti di akhirat. Makanya bagus perkataan beliau di sini, Allah memberi tangguhan. Namun tidak mengabaikan. Atau bahasa yang lebih mudah dipahami, Allah memberi penguluran waktu. Namun tidak mengabaikan. Orang bermaksiat kan begitu. Makanya sampai dia akhirnya kecanduan, karena Allah kasih penguluran waktu. Gak ada hisab di akhirat, di dunia. Gak ada hisab di permintaan pertanggungjawaban di dunia. Gak ada. Yang gak sholat, yang gak puasa, dibiarin aja begitu. Yumhil. Tapi ingat, wala yuhmil. Innallaha yumhil wala yuhmil. Sesungguhnya Allah memberi uluran waktu. Tapi ingat, namun Allah tidak mengabaikan. Hati-hati. Nah, itu yang terjadi kepada orang-orang yang melakukan ilhad. Ya. Sayujizawna. Sungguh mereka akan diberikan balasan. Ala makanu ya'malun. Atas apa yang mereka perbuat. Kemudian penulis mengatakan, rahimahullah ta'ala, وَقَدْ تَهَدَّدَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ بِتَهْدِيدَيْنِ الْأَوَّلْ صِيغَةُ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ وَذَرُوا فَإِنَّهَا لِلْتَهْدِيدِ وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ سَيِّزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam pada ayat ini untuk mereka yang menyimpang pada nama-namanya dengan dua ancaman. Pertama, bentuk perintah dalam firman-Nya, dan tinggalkanlah. Orang-orang yang menyimpang, tinggalkanlah. Sungguh ini adalah ancaman. Kedua, pada firman-Nya mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Nah, begitulah para ulama ketika membaca Al-Quran. Penuh dipenuhi dengan tadabbur, tafakkur. Sehingga bisa mengambil beberapa intisari dari Al-Quran. Bahwa diantaranya, orang yang melakukan ilhad, penyimpangan, diancam dengan dua ancaman. Di ayat Al-A'raf ayat 180. Ancaman yang pertama, wazaru, tinggalkanlah. Orang-orang yang menyimpang, tinggalkan. Jangan dikawani, jangan ditemani, jangan diambil pendapatnya, jangan dibaca bukunya, jangan dipelajari pemikirannya. Tinggalkan, wazaru. Dan ini ancaman. Ini salah satu bentuk ancaman. Dan ini yang membuat kita ketika mengetahui orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, itu dapat ancaman, membuat kita menjauhi. Tidak melakukan penyimpangan. Ancaman yang kedua, yaitu Allah mengatakan, sayujzauna makan. mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Sekarang jelas bagi kita bagaimana terlarangnya ilhad dalam nama-nama Allah. Nah, permasalahan sekarang Ustaz, bentuk ilhad itu bagaimana sehingga kita tidak melakukannya? Larangan ilhad sudah tahu kita sekarang. Bentuk ilhadnya bagaimana? Penulis hafizahullah taala mengatakan, kata ilhad, wal ilhadu fil lughati huwa al mail wal udul wa minhu al lahd wa huwa al shaqq fi janib al qabr alladhi mala an al wasat wa minhu al mulhid fi al din ay al mail an al haqq ila al batil wa qala ibn sikkit al mulhid al adil an al haqq al mudkhil fihi ma laysa minhu. Kata ilhad dalam bahasa berarti condong dan berpaling. Condong dan berpaling. Ini secara bahasa. Misalnya, kata lahat, liang lahat dalam bahasa Indonesia. Yaitu lubang yang berada sisi kubur yang condong menyimpang dari tengahnya. Liang lahat. Liang lahat kan bentuknya? Liang lahat bentuknya? Ini lubang. Di sini, ya, ini namanya apa? Lahat dalam bahasa Arab. Diambil dari kata-kata ilhad, ya. Kalau ada bentuk yang begini, ini namanya syak, ya, syak. Ini yang sangat dianjurkan, tapi untuk di Banjarmasin susah. Susah, kecuali mungkin di Banjarbaru, ya. Ini lihat, dia kan menyimpang ke kanan. Nah, ini namanya secara bahasa dia kan menyimpang, itu namanya lahat secara bahasa. Kemudian penulis mengatakan begitu pula kata mulhid fiddin. Mulhid fiddin, yaitu orang-orang yang condong menyimpang dari kebenaran menuju kebatilan. Mulhid fiddin artinya adalah murtad. Mulhid itu murtad, ateis. Dalam bahasa Indonesia, mulhid itu artinya ateis. Orang ateis apa? Menyimpang dari beriman kepada Allah menjadi tidak beriman kepada Allah. Ya, dari kebenaran kepada kebatilan. Kemudian Ibnu As-Sikkit berkata, Ibnu As-Sikkit ini adalah seorang ulama yang diakui bahasa Arabnya. Ibnu As-Sikkit berkata, al-mulhid al-adil anil haq al-mudkhil fihi ma laysa minhu. Nah, lihat. Mulhid adalah, yaitu orang ilhad adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Memasukkan dalam kebenaran itu sesuatu yang tidak berasal darinya, itu namanya mulhid. Orang yang berpaling dari kebenaran dan memasukkan sesuatu yang tidak berasal darinya. Jadi misalkan ada ini, ada air, kemudian dia masukkan selain air, entah benda yang lain, itu namanya apa? Mulhid. Secara bahasa, orang yang melakukan ilhad secara bahasa. Kemudian penulis hafizahullah taala mengatakan, wal ilhadu fi asma'illahi subhanahu huwa al'udul biha wa bihaqa'iqiha wa ma'aniha anil haqqi tsabiti laha. Ilhad, menyimpang pada nama-nama Allah subhanahu wa taala, adalah berpaling dengannya, ya, berpaling dengannya, hakikat-hakikatnya dan makna-maknanya dari kebenaran yang baku baginya. Ini yang dimaksud dengan menyimpang atau perbuatan ilhad pada nama-nama Allah, yaitu berpaling dengan nama-nama tersebut. Kemudian berpaling dari hakikat nama-nama tersebut, berpaling dari makna-makna yang tetap yang benar dari nama-nama tersebut. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan, wa huwa anwa'un 'adidah yajma'uha hadzal wasfa. Artinya, yajma'uha hadzal wasfu. Ia memiliki berbagai macam bentuk yang dikumpulkan oleh sifat ini. Maksudnya, sifat ilhad menyimpang dari agama, menyimpang dalam nama-nama Allah, itu bentuknya macam-macam. Kita akan pelajari nanti. Bentuknya macam-macam. Cuma dikumpulkan oleh sifat sifat penyimpangan. Penyimpangannya banyak. Dikumpulkan dalam kata penyimpangan. Ya. Bentuk-bentuk ilhad banyak. Semuanya termasuk dari kata penyimpangan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Kemudian, penulis hafizahullah mengatakan, وَلَمَّا حَذَّرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْإِلْحَدِ فِي أَسْمَائِهِ حَذَّرَ هَذَا التَّحْذِيرَ كَانَ مُتَأَكِّدًا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ الْإِلْحَادِ فِي أَسْمَائِهِ وَأَنْوَاعِهِ. Artinya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada ayat tersebut tentang penyimpangan pada nama-namanya dengan peringatan demikian keras, maka menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui penyimpangan pada nama-namanya serta macam-macamnya agar dia tidak terjerumus padanya. Ada pepatah Arab mengatakan, man lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fi. Artinya, siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, maka dia ditakutkan akan masuk ke dalam keburukan tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, hafizahullah taala, li'alla yaqa'a fihi kama qala ta'ala, wa kadzalika nufassilul ayati liwalitastabina sabilul mujrimin. Agar tidak terjerumus padanya. Seperti firman Allah, demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar menjadi jelas jalan orang-orang yang berdosa. Jadi, ada pelajar menarik. Kemarin saya dengar kajian Syekh Ali Hasan. Al-bayan yatruduhu syaitan. Ini bukan hadis, tapi perkataan penuh hikmah. Al-bayan yatruduhu syaitan. Artinya apa? Penjelasan, keterangan, mengetahui dengan jelas itu mengusir setan. Ya, sama ketika kita mengetahui macam-macam ilhad yang akan disebutkan nanti oleh Syekh Hafizahullah, maka kita akhirnya jauh dari setan. Jauh dari sifat ilhad itu. Sama juga kalau ada hubungan yang bermacam-macam. Satu seuzon kepada yang lain seuzon kepada yang satu, maka yang paling baik dilakukan adalah si fulan dan fulan bertemu kemudian minta kejelasan. Al-bayan yatruduhu syaitan. Kalau sudah ada kejelasan, maka syaitan akan terusir. Ini perkara menarik. Ya, begitu juga dalam masalah ilhad. Ketika kita mengetahui macam-macam ilhad, maka syaitan akan jauh dari kita mengganggunya. Karena kita tahu hakikat ilhad itu bagaimana. Makanya beliau menyebutkan, hafizahullah ta'ala, surat Al-An'am ayat 55 ini. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar menjadi jelas. Untuk apa? وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Jelas jalan orang-orang yang berdosa. Demikianlah kami terangkan Al-Quran. Agar menjadi jelas mana jalan orang yang berdosa, mana jalan orang yang tidak berdosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini al-bayan yatrudu syaitan. Kemudian penulis mengatakan, aita tadhihu linnas fayakununa minha ala hadar wa haytah. Yakni menjadi jelas bagi manusia, sehingga mereka waspada dan berhati-hati terhadapnya. Waqad qil ta'allama syarra la li syarri walakin li tawaqqih fa inna man lam ya'rif syarra minan nas yaqa'u fih. Artinya, dalam bait syair dikatakan, pelajarilah keburukan bukan untuk berbuat buruk, namun agar bisa menghindarinya. Karena manusia yang tidak kenal keburukan sangat rawan untuk terjerumus di dalamnya. Ini namanya bait-bait, ya, bait abyad. Di sana ada syair-syair. Syair itu bersajak, bersenandung, bersajak. Bait boleh, syair pun diperbolehkan. Di zaman Rasulullah ada namanya seorang sahabat Hasan bin Thabit. Beliau ini seorang penyair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab kebiasaannya membuat syair. Kalau di kita syair itu apa? Pantun. Pantun yang membuat orang senang. Ya. Pergi ke pasar mendapatkan iwak kari. Apalagi sanggungannya enggak apa. Salah satu ilmu yang saya tidak bisa, dan banyak ilmu yang tidak bisa, salah satu ilmunya adalah ilmu syair. Sampai dalam syair bahasa Arab tidak pandai, ya susah. Padahal itu termasuk ilmu yang menarik. Beda dengan gurindam. Apa bedanya pantun, gurindam, sajak? Ya, yang jelas syair itu biasanya disebut dengan apa? Syair sajak kah? Hah? Puisi enggak? Puisi itu sebentar, coba saya tulis. Sajak itu gubahan sastra yang berbentuk puisi, itu namanya sajak. Itu bukan. Bukan sajak, itu pantun. Ya. Kalau yang terjadi pada apa namanya? Orang Banjar kalau habis bernikahan bersahut-sahutan pantun. Ya, pantun bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan saja. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, itu pantun berarti. Pantun, di sana ada syair. Ya, sebentar ya, syair. Syair puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Jadi gini, syair yang kita baca tadi, yang saya bacakan tadi, yang berbunyi dalam bahasa Arabnya, ta'allami syarra la li syarri walakin li tawakki. Lihat, belakangnya ada ha. Fa inna man lam ya'rifi syarra minasyarri ya minan nasi yaqa'u fi, juga belakangnya ada ha. Nah, kalau terjemahannya pakai bahasa Indonesia enggak sama memang, tapi bahasa Arabnya hurufnya sama, ha ha begitu. Itu namanya apa tadi? Syair. Namanya apa? Syair. Ya, nah ada namanya nasyid. Di zaman Rasulullah ada nasyid-nasyid. Ya, yang saya maksud tadi Hasan ibn Thabit itu seorang pembawa nasyid. Ya. Pembawa nasyid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan tentunya tanpa musik, kemudian kata-katanya tidak ada kata-kata yang kotor, porno, keji, rayuan gombal, ya. Engkau adalah panah cintaku, enggak. Ya, semuanya kata-katanya yang penuh dengan pujian dan kebagusan. Intinya itu. Dan ini bait syair ini bagus. Ta'allami syarra, belajarlah keburukan. La li syarri, bukan untuk mengerjakannya. Walakin li tawakki, tapi untuk menjauhinya. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fi. Sesungguhnya seorang yang tidak mengetahui keburukan dari manusia, khawatir dia akan terjerumus ke dalamnya. Nah, ini persis, ini syair persis seperti yang dilakukan dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. amalan apa yang memasukkan ke dalam surga, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa yang paling tinggi kedudukannya, dan semisalnya. Tapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir aku masuk ke dalamnya. Nah, persis bait syair ini seperti itu. Jadi syair sudah kita dapati, yaitu sebuah empat kata biasanya, dan di belakangnya itu hurufnya sama. Kalau dalam bahasa Arab ya, namanya syair. Baik, kita baca sekarang. Wal ilhadu fi asma'illah kama taqaddam anwa'. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, penyimpangan pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bermacam-macam bentuknya, yaitu. Nah, sekarang penulis mulai menyebutkan macam-macam bentuk ilhad. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ilhad ini. Yang pertama, ahaduha, pertama, an yusammal asnam wal authan biha ka tasmiyatil musyrikin allata minal ilah wal uzza minal ajiz wa manat minal mannan wa tasmiyatuhum sanamu ilahan. Menamai patung-patung dan berhala-berhala dengan nama-nama tersebut. Nah, itu. Ya. Nama-nama Allah dijadikan sebagai nama-nama berhala. Itu maksudnya. Nama-nama Allah dijadikan sebagai nama berhala. Seperti perbuatan kaum musyrikin menamai patung mereka Lata, yang berasal dari kata ilah, dan Uzza yang berasal dari kata al-ajiz. Ilah nama Allah, ajiz nama Allah, ya. Atau Manat yang berasal dari kata al-Mannan. Al-Mannan adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, pemberi nikmat artinya. Serta menamai patung-patung sebagai sembahan, menamai patung-patung ya sebagai ilahan, sembahan. Ini tidak benar, ya. Dan ini yang disebut dengan penyimpangan. Berhala-berhala dinamai dengan nama Allah. Nah, di zaman sekarang ada, Pak, manusia-manusia berpikir seperti itu. Jadi misalkan ada orang mengatakan, kalau seandainya ada orang, dia sebenarnya ingin menuju satu titik, yaitu semua agama sama. Enggak boleh Islam mengklaim yang paling benar, enggak boleh Islam menyalahkan agama lain. Dia mengatakan, kalau seandainya seseorang berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Razak, ya Rahim, itu boleh. Berarti nama Allah itu banyak. Maka termasuk nama Allah, wahai Brahma, wahai Siddhartha Gautama, wahai Yesus, itu nama Allah, kata dia. Ini berhala-berhala dinamai dengan nama Allah. Itu namanya ilhad. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah. Allata diambil dari kata-kata ilah. Al-Manat diambil dari kata-kata Mannan. Ya, nama Allah semua itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, qala ibn Jarir fi tafsir qawlihi, wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ih, ya'ni bihil musyrikin, wa kana ilhadun fi asma'illah, annahum adalu biha amma ahya alaih, fasammau biha alihatahum wa awthanahum, wa zadu fiha wa naqasu minha, fasammau ba'da lati ba'daha allata, ishtiqaqan minum laha min ismillah, alladhi huwa Allah, wasammau ba'daha Al-Uzza ishtiqaqan laha min ismillah alladhi huwal aziz. Ibnu Jarir, Ibnu Jarir ini siapa, Pak? Siapa tahu Ibnu Jarir? Ibnu Jarir, siapa tahu? Hah? Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Imamul Mufassirin yang punya kitab ya, Jami'ul Bayan. Jami'ul Bayan. Kitab tafsir yang paling terkenal. Kemarin ketika daurah di Batu Malang, Syekh Ali itu kan ahli tafsir, profesor tafsir. Beliau menyarankan kepada para ustadz bahwa Anda akan pintar ilmu tafsir ketika Anda mengumpulkan 3 buku dalam tafsir. Yang pertama, tafsir Jami'ul Bayan, yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, tafsir Qur'anil Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, tafsir As-Sa'di. Ya, tafsir As-Sa'di. tiga tafsir ini seorang penuntut ilmu tidak boleh dia terlepas darinya. Selalu menjadi rujukannya. Saya langsung bertanya secara pribadi waktu itu jalan sama beliau ke masjid. Syekh, antum menyebutkan ini, saya bilang tadi. Kemudian apakah tidak kita juga membaca tafsir Al-Qurtubi? Kata beliau, tafsir Al-Qurtubi bagus. Cuma dia lebih condong kepada permasalahan fikih. Fikih mazhab Maliki 100% ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika membuat atau menulis kitab tafsir, itu hampir 1/4 atau 1/3 dari bukunya semuanya berbicara masalah fikih. Sedangkan beda dengan tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Sa'di. Ya, jadi Ibnu Jarir ini imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Tentunya bukan dari kalangan sahabat ya, tapi beliau kalau tidak salah di abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari. Ini terasa aib bagi kita kalau tidak tahu siapa Ibnu Jarir At-Tabari. Bukan penuntut ilmu kayaknya gitu loh. Makanya saya jelaskan. Ibnu Jarir At-Tabari adalah kalau dikatakan Ibnu Jarir itu berarti siapa? At-Tabari yang mempunyai kitab Jami'ul Bayan. Dan itu adalah kitab tafsir yang dikenal oleh kaum muslimin tafsir At-Tabari. Imam Ibnu Katsir mempunyai kitab namanya Tafsirul Qur'anul Azim, tapi dikenal di tengah kaum muslimin tafsir Ibnu Katsir. Ah gitu. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mempunyai kitab tafsir namanya Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, terkenal dengan tafsir As-Sa'di. Nama aslinya kita enggak kenal gitu. Ya. Nah, yang jelas Ibnu Jarir adalah seorang imamul mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Berkata tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah mereka yang menyimpang pada nama-namanya, maksudnya yaitu kaum musyrikin. Mereka ini yang menyimpang, kaum musyrikin yang menyimpang. Jangan ikuti kaum musyrikin, tinggalkan, jauhi. Kenapa? Apa penyimpangan kaum musyrikin pada nama-nama Allah? Adapun penyimpangan mereka pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka berpaling dengannya dari apa yang seharusnya baginya, di mana mereka menggunakannya sebagai nama bagi sembahan-sembahan dan berhala-berhala mereka. Lalu mereka menguranginya atau menambahinya. Sebagian mereka memberi nama Lata yang berasal dari nama Allah yaitu lafadz Allah. Sebagian lagi memberi nama Uzza yang berasal dari nama Allah yaitu lafadz Al-Aziz yang Maha Mulia. Kemudian beliau meriwayatkan dari Mujahid tentang makna ayat ini bahwa beliau berkata mereka mengambil kata Uzza dari lafadz Al-Aziz dan Lata dari lafadz Allah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyimpangan. Jadi mereka sudah melakukan kesyirikan ditambah lagi kegelapan yang lain, kezaliman yang lain. Berhala mereka dinamai dengan nama Allah. Dan ada faedah menarik, Pak. Kita boleh tidak membalas dendam dalam hal apapun. Bahkan itu sifat yang baik. Rasulullah SAW disakiti di Taif, enggak balas dendam. Padahal datang malaikat gunung ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, aturidu an akhsifa alaihim akhsyabain atau khasyabain, apakah engkau ingin aku melimpahkan kepada mereka dua gunung? Kata Rasul, jangan. Beliau maafkan. La'allallah an yukhrija min aslabihim mimman ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka makhluk-makhluk yang beribadah kepada Allah tidak mensyirikannya. Jangan. Enggak balas dendam beliau. Ketika perang Uhud juga gitu. Nabi terdesak sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya di atas gunung, datang Khalid bin Walid, kemudian datang juga Abu Sufyan kalau tidak salah. Khalid bin Walid mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina." Hari ini hari kami, hari kemenangan kami. Kemarin memang kami kalah. Nabi dan para sahabatnya diam. Ya. Kemudian lanal uzza wala lakumul uzza. Nah, di sini berkenaan dengan tauhid akidah. Kami memiliki uzza dan kalian tidak memiliki uzza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibu, balas itu. Karena berkaitan dengan akidah. Balas itu. Allahu maulana wala maula lakum. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Allah yang penolong kami. Ente punya uzza, punya ini, bukan urusan. Allah yang penolong kami. Dan kalian tidak memiliki penolong. Yang mati dari kami, sekitar 70 orang, itu di dalam surga. Sedangkan yang mati dari kalian di dalam neraka. Lihat, kapan balas dendam? Ketika berkaitan dengan hak Allah. Dengan agama Allah. Adapun konsekuensi diri sendiri, kemudian harga diri sendiri. Ya. Makanya, saya sering melihat seorang da'i dihujat. Ustadz gitu, Ustadz Ahlus Sunnah, Ustadz kita. Dihujat, tidak boleh datang ke sini, tidak boleh datang ke sana. Setiap menulis sesuatu pasti kontroversial di apa namanya, ada yang pro ada yang kontra, dihina, disaksi, di saya mengatakan itu mungkin pahala beliau datang dari situ, itu banyak pahalanya orang menghina ya, namanya Firanda digantikan dengan Firaun, nah, itu mungkin pahalanya, itu orang pahalanya dapat begitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada kaum muslimin yang mempunyai permasalahan, permasalahan-permasalahan ilmiah, maka bicarakan secara ilmiah, jangan anarkis. Ya, bicarakan secara ilmiah, jangan anarkis. Kalau seandainya Imam Ahmad bisa bertoleransi dengan Imam Asy-Syafi'i, maka semestinya kita juga seperti itu. Kita bisa untuk saling membicarakannya secara ilmiah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mengenal beliau kecuali membicarakan secara ilmiah. Adapun cacian makian ya. Tetapi begitulah sebagaimana misalkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Aisyah sampai radhiyallahu anha waradhaha wa akhzallah man sabbaha wa qala. Radhiyallahu anha waradhah. Beliau sampai saat ini masih dihina, dicaci, dimaki. Salah satu pelajaran menarik adalah Allah masih menginginkan pahala disampaikan kepada beliau, dialirkan kepada beliau. Siapa yang menghinanya, beliau akan mendapatkan pahalanya. Dan itu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa radha. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan iman. Fahadha ilhadun haqiqatan. Fa'innahum adalu bi'asmaihi wila awthanihim wa alihatumul batil. Sebagian mereka memberi nama Lata yang berasal dari nama Allah, yaitu lafad Allah. Sebagian lagi memberi nama Uzza yang berasal dari nama Allah, yaitu lafad Al-Ajiz, Maha Mulia. Kemudian beliau meriwayatkan dari Mujahid tentang makna ayat ini, bahwa beliau berkata mereka mengambil kata Uzza dari lafad Ajiz dan Lata dari lafad Allah. Maksudnya, kenapa penyebutan tafsiran dari Mujahid? Oh, berarti tafsirannya benar. Karena Imam Mujahid seorang tabi'i yang belajar dari sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah mengetahui bagaimana kaum musyrikin. Nah, itu menguatkan pendapat bahwa makna ilhad yang pertama adalah yang dilakukan oleh orang, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang siapa? Musyrikin. Yaitu memberi nama berhala-berhala dengan nama yang diambilkan dari nama-nama Allah. Nah, ini tidak benar. Ya. Baik, kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah termasuk sebab penyimpangan ketika seseorang menyandarkan kepada Allah tentang gagalnya usaha? Dan yang semisal kegagalan dalam hal-hal lainnya dengan mengatakan sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga rencana kita tidak bisa mendahului rencana Allah. Maka jawabannya bukan, ini malah keimanan. Ini beriman kepada takdir. Anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Rasulullah SAW hadis riwayat Tirmidzi, bahwa apa yang belum tertimpa padamu karena belum ditakdirkan maka tidak akan mengena kepadamu. Dan apa yang menimpamu karena memang sudah takdirnya tidak akan terlepas darimu. Ini keimanan. Ya. Maka setelah mengatakan seperti ini, dia sandarkan kepada Allah. Saya tadi malam ketika ustaz kita, guru kita, Syekh Ustaz Zaini Sabri mengatakan tentang ayat itu, ayat dalam surat Al-Anfal, saya baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir, masya Allah menarik. Dan biasanya kaum salaf, para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i, kalau mendengar ayat-ayat tentang sifat-sifat orang beriman, mereka langsung memasukkan ke dalam diri mereka. Mereka langsung cocokkan dalam diri mereka. Ada enggak sifat itu dalam diri mereka? Bukankah Rasulullah SAW berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman adalah orang-orang yang hanya apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Nah, kita beriman enggak? Kita termasuk beriman enggak? Salah satu sifatnya jika disebutkan nama Allah bergetar enggak hati kita? Nah, itu para ulama salaf itu mencocokkan diri mereka. Sampai ada kalau tidak salah seorang tabi'i, saya lupa namanya, beliau mengatakan membaca surat Al-Mu'minun. Kan di dalam surat Al-Mu'minun ada sifat-sifat orang beriman tuh. Ada 13 ayat. Beliau mengatakan semua dari ayat itu sifatnya tidak ada pada diriku. Itu ulama salaf mengatakan bagaimana kita. Ya. Maka ada perkataan menarik ketika Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan itu ada 3 sifat. Disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya dan mereka bertawakal kepada Allah. Ada ayat wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini saya belum rubah ayatnya. Lihat. Saya sebutkan ya. Dan orang-orang beriman adalah sifat karakteristiknya yang paling luar biasa yaitu mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ada faedah menarik secara bahasa. Wa ala rabbihim. Dan kepada Rabb mereka. Mereka bertawakal. Para ulama bahasa mengatakan kalau ada kepada Rabb mereka didahulukan dibandingkan fi'ilnya. Taqdimul ma'mul yufidul hasr. Mendahulukan maf'ul bihi, objek, itu menunjukkan kepada pembatasan. Artinya hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Hanya kepada Allah. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apa itu tawakal? Coba cocokkan pada diri kita. Ada beberapa sifat. Satu, la yarjuna siwahu. Tidak berharap kecuali kepadanya. Ini sifat tawakal yang pertama. Tidak berharap kepada selainnya. Wa la yaqsuduna illa iyyahu. Dan tidak menuju kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah. Wa la yalzuna illa bijanabih. Tidak minta perlindungan kecuali di sampingnya, yaitu kepada Allah. Coba ini cocokkan dalam diri kita ketika kita mengatakan kita tawakal. Wa la yatlubuna al-hawaija illa minhu. Tidak minta hajat-hajat keperluan kita dunia akhirat kecuali dari Allah. Wa la yarghabuna illa ilaih. Tidak berharap sesuatu, tidak menginginkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Wa ya'lamuna annahu ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan mengetahui, orang yang tawakal adalah mengetahui bahwa Allah apabila menghendaki sesuatu akan terjadi. Yang belum dikehendaki tidak akan terjadi. 6. Yang ketujuh, wa annahul mutasarrif fil mulk. Dan meyakini bahwa dialah Allah yang mengatur di dalam kekuasaannya, di dalam alam semestanya. Wahdahu la syarikalah. tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya Allah. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan meyakini bahwa semua keputusannya tidak ada yang bisa menentang. Ini tawakal. 8. Yang ke-9, wa huwa sari'ul hisab. Dan dimeyakini bahwa Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian Imam An-Nukaisir mengatakan, lihat perkataan indah. Wa li hadza qala Sa'id bin Jubair, at-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, bertawakal kepada Allah adalah pengumpul seluruh sifat keimanan. Nah, sudahkah Anda bertawakal? Cocokkan 9 sifat tadi dalam diri Anda. Begitu ulama salaf. Wallahu a'lam. Dan ini sepertinya pagi ini Bapak Ibu yang mempunyai sosial media, saya akan kirim tulisan saya. Sudahkah Anda bertawakal? Maka sifatnya ini, cocokkan diri Anda. Demikian wallahu a'lam, kita cukupkan. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.